Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang penjelasan rukun iman, dan kita masih pada penjelasan iman kepada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang surga dan neraka, yang itu jelas bagian daripada iman kepada hari akhir. Berikutnya dijelaskan oleh penulis Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Wa yaltahiqu bil iman bil yaum al akhir al iman bi kulli ma yakunu ba'da al maut. Dan masuk juga dalam bab iman terhadap hari akhirat adalah mengimani segala yang terjadi setelah kematian, ya. Jadi bukan hanya kita iman tentang hari kiamat, surga dan neraka, tapi iman kepada hari akhir mencakup semua yang terkait dengan yang setelah kematian. Nanti kita akan sebutkan di sini ada pertanyaan di alam kubur, kemudian azab dan kenikmatan di alam kubur, dan seterusnya. Ya, seperti yang diceritakan di banyak hadis, kejadian-kejadian di hari kiamat. Di sana ada mizan, timbangan amal. Di sana ada nashru as-suhuf, diberikannya lembaran-lembaran catatan amal. Di sana ada qisas, ya. Qisas antara yang menzalimi dan yang dizalimi. Di sana ada as-sirat, jembatan di atas jahannam. Di sana ada qantarah juga, jembatan yang lain. Di sana ada yakni segala hal, ya, kisah di padang mahsyar, ya, dekatnya matahari ke atas manusia, dan semua yang terjadi setelah kematian ini adalah masuk dalam bab iman terhadap hari akhirat, ya. Intinya adalah beberapa yang kita sebut: kebangkitan, hisab, perhitungan amal, pembalasan. Ini yang inti-inti. Kemudian di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah penulis menyebutkan, kalau begitu termasuk dari iman terhadap hari akhirat adalah pertama alif fitnatul qabr, mengimani adanya ujian di alam kubur. Ya, jadi di sana ada ujian di alam kubur, yang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ketahui bersama. Pertanyaan kepada mayit tentang Rabb-nya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ya, tiga hal. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Singkatnya begitu. siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, atau siapakah orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW, dia kenal atau tidak, dia tahu atau tidak. Nah, ini tiga pertanyaan yang ini menunjukkan bahwa ini adalah persoalan yang inti dalam agama. Maka dari itu, di dunia pun kita harus mempelajari sebelum kita mati, ya, harus kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal syariatnya, iman terhadap Allah Azza wa Jal. Di dunia kalau begitu juga kita harus mengenal nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan-tuntunannya, iman terhadapnya. Di dunia juga kita harus mengenal Islam. Semuanya kita belajari dengan dalil-dalilnya sebisa mungkin tanpa kita taklid, hanya ikut-ikutan. Terkait dengan pertanyaan di alam kubur, banyak dalil, ya, di antaranya pada surat Ibrahim, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yusabbitullahu alladhina amanu, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, bilqawlis tsabit, dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Faya'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang yang beriman akan diberi kekokohan di dunia dan di akhirat. Di akhirat dalam tafsir disebutkan yakni di alam kubur, kokoh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Adapun orang-orang yang zalim, maka dia tidak akan mampu menjawab. Dia yang musyrik, yang kafir, yang munafik, tidak akan mampu menjawab. Sehingga dia hanya mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis, "Haha, la adri." Ya, "Haha, saya tidak tahu." Cuma seperti itu, tanpa apa jawaban yang mungkin di dunia dia akan mampu menjawab, ya kan. Kalau di dunia ditanya, seorang munafik ditanya, "Siapa Rabbmu?" dengan mudah menjawab, ya kan. Seorang munafik ditanya, "Siapa nabimu?" dengan mudah akan menjawab, "Muhammad." Tapi dia alam kubur, ya tentu tidak mampu, karena ini ya tidak terkait dengan kecerdasan seseorang, tapi terkait dengan iman seseorang. Ya, sehingga disebutkan dalam hadis, seorang yang beriman setelah menjawab, dia akan diberi kenikmatan di alam kuburnya. Sementara munafik, musyrik, kafir, dia akan diberi azab di alam kuburnya. Ya, bahkan disebutkan dia akan dipukul oleh malaikat dengan palu yang kemudian ia akan menjerit, ya, pukulan yang sangat kuat. Seandainya gunung dipukul dengannya akan hancur, bagaimana dengan manusia, ya. Artinya itu suatu azab yang sangat berat, dan itu masih di alam kuburnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sekedar pelajaran bagi kita semuanya. Maka kita hendaknya mengokohkan iman kita selama kita di dunia, ya, sebelum masuk ke alam kubur kita di alam barzakh sana, di alam yang gaib, ya. Kemudian berikutnya juga termasuk iman kepada hari akhir adalah azabul qabri wa na'imihi, atau wa na'imuhu, iman kepada azab kubur dan kenikmatan di alam kubur. Ya, jadi di sana di alam kubur ada azab, ada kenikmatan. Siapa yang akan mendapatkan kenikmatan? Tentu mereka yang beriman. Siapa yang akan mendapatkan azab? Merekalah yang zalim, yang munafik. Dan azab di alam kubur bagi seseorang mungkin sepanjang ia di alam kubur akan terus diazab, terutama yang kafir, yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ada pula sebagian azab kubur yang sifatnya pada waktu tertentu. Ya tentu ini semua terkait dengan besar kecilnya pelanggaran. Ya. Mungkin dia seorang muslim, kemudian berbuat suatu dosa yang karenanya dia diazab di kubur, sehingga akan diazab sesuai dengan dosanya. Yang jelas itu semuanya ada. Ya. Dan perlu saya ingatkan pula di sini bahwa istilah azab kubur, ya, kubur ini jangan dianggap di bawah tanah, ya, azab di bawah tanah, nikmat di bawah tanah, di liang lahat, bukan. Ini adalah azab di alam barzakh, ya, alam kubur maksudnya alam barzakh itu sudah alam yang ghaib, bukan alam kita, ya, bukan alam kita, sehingga tidak akan bisa dideteksi oleh kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Di kuburan dipasangi alat rekam misalnya, tidak bisa begitu, ya. Ini sudah alam ghaib, ya, alam ghaib. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan azab dan nikmat kubur ini, kita akan baca di sini beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan adanya azab maupun kenikmatan di alam kubur. Terkait dengan azab disebutkan pada surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan seandainya kamu lihat tatkala orang-orang zalim pada kesulitan-kesulitan kematian, syadaid atau keberatan-keberatan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, mereka mengatakan kepada orang-orang itu, akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, ya, yakni supaya arwah mereka keluar dari jasad mereka. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Al-yawma, pada saat ini, tujzawna, kalian diberi balasan azabal hun, azab yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haq, disebabkan ucapan kalian terhadap Allah yang itu ucapan batil, ucapan tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dulu sombong terhadap ayat-ayat Allah. Nah, ayat ini menunjukkan adanya azab kubur seperti diterangkan para ulama, yaitu tersebut pada ayat ini ucapan bunyi ayat ini, tujzawna azabal hun, al-yawma tujzawna azabal hun, pada hari ini kalian diberi balasan azab yang menghinakan. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama, yakni azab kubur, ya, al-yawm, pada hari ini, yakni setelah mereka mati, ya, dicabut oleh malaikat nyawanya, keluarkan diri kalian, yakni nyawa dari jasad, kemudian pada hari ini kalian akan diberi balasan. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa azab itu kalau begitu azab setelah kematian. Inilah yang disebut dengan azab kubur. Di samping ayat ini pun menunjukkan bahwa azab ini berlaku bagi mereka, orang-orang yang zalim. Walau tara idz zalimun fi ghamaratil maut. Seandainya kamu tahu saat orang-orang yang zalim dalam ghamaratil maut, keberatan-keberatan kematian. Nah, jadi ini menunjukkan merekalah orang-orang yang zalim yang akan diberi hukuman dengan azab di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Pada surat yang lain, surat Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Fir'aun dan para pengikutnya. Firman Allah, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adab." Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, bahwa mereka didekatkan kepada neraka. Ya. Ghuduwan wa 'ashiyya. Di pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari di mana kebangkitan itu bangkit, yakni hari kiamat terjadi, adkhilu 'ala Fir'aun. Masukkanlah keluarga Fir'aun, yakni Fir'aun dan bala tentaranya itu, pengikut-pengikutnya, asyaddal azab, kepada azab yang lebih berat. Nah, di sini bila kita perhatikan bahwa di situ ada azab sebelum bangkitnya hari kiamat, karena Allah katakan bahwa pagi dan petang hari mereka didekatkan kepada neraka, dan nanti ketika bangkit kiamat masukkan kepada azab yang lebih berat. Jadi di situ ada azab sebelum azab kiamat. Nah, azab apa itu? Azab kubur, azab di alam barzah. Jadi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ya, selama mereka menanti bangkitnya kiamat terus pagi dan petang didekatkan kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW memang, ya, bahwa seorang yang di alam kuburnya, kalau dia termasuk daripada calon penghuni neraka, memang sudah dibukakan pintu neraka sehingga dia merasakan panasnya, ya, merasakan panasnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan melihat tempat bakal dia menjadi penghuninya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, begitu pula sebaliknya. Orang yang akan menjadi penghuni surga selama di masa penantian dia di alam barzakhnya, dia sudah merasakan kenikmatan surga. Ya, angin-angin surga, keharuman surga, dia sudah merasakannya. Dibukakan pintu surga tersebut, ke surga tersebut, yakni dia melihat tempatnya di surga itu. Ya. Nah, ini kenikmatan bagi orang yang bakal menjadi penghuni surga, dan ini bagian daripada nikmat dan azab. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Laula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu." Artinya, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ya, hadis yang sahih, "Kalaulah tidak kalian nanti saling menguburkan, saya akan mendoakan kalian agar kalian juga mendengarkan azab kubur yang aku dengar." Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi Nabi mengatakan, ya, kalau kalian tidak saling menguburkan nanti, tapi kan kita, ya, manusia akan saling menguburkan, ya. Kita semua bakal memasuki masa-masa tersebut. Ya. Kata Nabi, kalau tidak, saya akan doakan supaya kalian juga ikut mendengar. Tapi karena bakal ke sana, maka Nabi enggak doakan, karena kita akan na'udzubillah merasakan bagaimana ngerinya. Ya, bagaimana ngerinya mendengarkan cerita-cerita, sudah enggak tenang hidupnya, ya. Enggak tenang, enggak bisa hidup, enggak bisa menikmati kehidupan kita, enggak bisa tidur nyenyak, enggak bisa makan enak. Ya. Nah, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi asma'u minhu, yang aku mendengarnya. Jadi Nabi diberi oleh Allah Azza wa Jal sesuatu yang berbeda dengan yang lain, di mana Nabi mendengar. Ya, di satu sisi ini membuat Nabi SAW semakin kokoh, ya kan, dalam iman. Bagaimana tidak boleh seorang Nabi pasti beriman. Tapi di sisi yang lain, ini juga ujian berat, ya kan. Kalau kita mendengar satu dua kali saja sudah ketakutan kita. Nabi mendengar, berarti ujian besar bagi Nabi, ya, ujian besar bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ya hidup beliau akhirnya ya seperti itu, ya. Bisa kita perkirakan, ya kan, ya, kalau orang mengetahui hal-hal yang seperti itu dan pengetahuan yang pasti, ya, mendengar betul-betul ceritaan-ceritaan di azab kubur tersebut. Kemudian Nabi SAW akbala biwajhihi, dengan wajahnya menghadapkan kepada kami dan beliau mengatakan, ta'awwadu billah min azabin nar, perlindunglah kalian kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Mereka pun mengatakan atau mengucapkan, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ta'awwadzu billahi min adzabil qabri, perlindunglah kalian juga kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan supaya dilindungi dari azab kubur. Qalu na'udzubillah min adzabil qabr, para sahabat pun mengucapkan, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ta'awwadu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Lalu Nabi mengatakan, berlindunglah kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan dari ujian yang tampak dan yang tersembunyi. Mereka mengatakan, na'udzu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Para sahabat mengucapkan, kami berlindung kepada Allah dari ujian-ujian yang tampak maupun yang tersembunyi. Qala, ta'awwadu billah min fitnatil masihid dajjal, berlindunglah kalian kepada Allah dari ujian adanya al-masihid dajjal. Qalu, na'udzu billah min fitnatil masihid dajjal, mereka pun mengucapkan, kami berlindung kepada Allah dari ujian dengan adanya al-masihid dajjal. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, ini salah satu hadis yang menyebutkan dengan jelas bahwa di sana ada azab kubur, dan hadis yang lain yang juga membuktikan dan Nabi mendengar, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW melewati dua kuburan, ya kan, di Madinah di suatu kebun ternyata ada kuburan-kuburan lama. Nabi lewat, kemudian Nabi katakan, ya, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua orang yang dikubur di sini benar-benar sedang disiksa. Na'udzubillah, ya kan? Dan disebutkan dalam keterangan-keterangan bahwa azab itu didengar oleh makhluk-makhluk yang lain kecuali manusia dan jin. Ya. As-saqalain, manusia dan jin yang tidak mendengar. Ya. Adapun hewan-hewan, mereka pun juga ikut mendengar bagaimana siksaan-siksaan yang ada di alam kubur tersebut. Nah, ketika Nabi SAW saat itu mendengar, beliau pun mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sungguh keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir, dan tidaklah keduanya diazab pada perkara besar. Ya, iya, justru itu besar, kata Nabi SAW. Yani, Allah alam, maksudnya bahwa bukan perkara besar, yakni dalam pandangan manusia atau dalam kehidupan keseharian itu perkara yang sebetulnya gampang, ya, remeh, ya. Tapi itu di sisi Allah Azza wa Jal besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya, dia dulu suka melakukan namimah, yaitu mengadu domba, ya, suka memprovokasi sebagian pihak untuk membenci pihak lain, dan karena itu terjadi apa? Permusuhan-permusuhan. Nah, ini ternyata salah satu sebabnya. Wa amal akhar fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang lain, dia tidak menutup dirinya dari kencingnya. Yani dia mungkin ketika buang air kecil, ya, enggak peduli cipratan-cipratan najisnya itu mengenai celananya, kakinya, enggak dibersihkan, enggak peduli. Atau la yastanzihu min bauli, mungkin juga tidak cebok juga, ya kan? Asal kencing, lebih-lebih lagi kalau ini. Nah, ini walhasil ini adalah perkara yang seperti kata Nabi, ya, bukan perkara besar di kalangan manusia. Karena kita pun melihat orang-orang yang memang seperti ini, ya, menganggap urusan itu mudah, enteng, enggak ada masalah, seperti enggak merasa dosa. Ya, enggak merasa dosa. Kencing di pinggir jalan, enggak tahu malu, ya enggak cebok, enggak, dan seterusnya enggak perhatian. Tapi jangan dianggap itu besar, kecil, itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, perkara itu perkara besar. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis yang tadi kita sebutkan di satu sisi menunjukkan adanya azab di alam barzah, di alam kuburnya manusia, dan sisi yang lain menunjukkan bahwa beberapa dosa itu menjadi sebab, ya, datangnya azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya di sini disebutkan terkait dengan kenikmatan di alam kubur, ya. Disebutkan pada surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang mengatakan rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat pun turun kepada mereka. Alla takhafu, mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman dan istiqamah itu, alla takhafu, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut dengan masa depan kalian, ya, di akhirat kelak. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Tidak perlu bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan, yakni memperolehnya. Nah, ayat ini membawa berita gembira sejak seorang mukmin yang istiqamah, ya, di ambang kematiannya. Ya, dia mati kemudian langsung mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla hal-hal yang istimewa, ya. Di alam kuburnya pun seperti disebutkan dalam hadis, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Pada ayat berikutnya atau surat yang lain, ya, ayat yang disebutkan oleh penulis surat Al-Waqiah 83-89. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tangdurun. Kalaulah tidak saat mencapai kerongkongan, tenggorokan, yakni saat-saat apa, nazak, ya, di mana ruh dicabut dan mencapai tenggorokannya. Wa antum hina idzin tangdurun, kalian saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Yani di sini para malaikat Allah Azza wa Jalla yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di sisi orang-orang itu yang beriman. Walakin la tubsirun, tapi kalian enggak melihat. falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika kalian termasuk al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, yakni orang-orang yang beriman beramal saleh didekatkan kepada Allah azza wajal, maka farauhun wa raihan, dia akan mendapatkan rauhun wa raihan, yakni kenikmatan, ya, ketenteraman atau kenikmatan, ya, wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan juga. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seorang yang beriman, ya, di saat-saat mendekati kematiannya, malaikat-malaikat yang baik wajahnya, artinya disebutkan dalam hadis bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih, ya, duduk di dekat mereka orang-orang yang beriman tersebut, ya, dan mereka, ya, menunggu, dan sampai saat dia dikeluarkan nyawanya dari jasadnya, itu pun dengan cara yang lembut, ya, disebutkan dalam hadis seperti air yang mengalir dari ya mungkin ceret, ya, kalau bahasa kita di sini, atau yang sejenisnya, ya, dari tiku air keluar dengan mudah, nyawanya pun keluar. Setelah itu pun langsung diambil oleh para malaikat dan diletakkan di kafan yang juga wangi, harum. Nah, ini semuanya adalah urusan gaib, ya. Jadi rohnya pun dikafani, jasadnya di dunia dikafani, rohnya pun dikafani oleh para malaikat dengan kafan yang harum. Nah, dan seterusnya sebagaimana dalam hadis yang menceritakan perjalanan ruh. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis, di sini juga disebut oleh Syekh bin Utsaimin, yakni dia secara singkat, ya, kita sebutkan secara makna, dibawa oleh para malaikat, kemudian dimintakan izin untuk masuk ke langit, maka dibukalah pintu langit. Ya, ketika ditanya siapa, disebutkan ini adalah Fulan ibn Fulan, disebutkan nama yang terbaik dari nama-namanya, maka diizinkan, ya, dan dibukakan pintu langit tersebut. Kemudian sampai, yakni setelah dikuburkannya, maka dikembalikanlah rohnya ke dalam jasadnya dan ditanyalah oleh kedua malaikat. Nah, ini kembalinya roh ke dalam jasad bukan seperti kita di dunia sekarang, ya, sehingga hidup lagi, bukan, tapi kembalinya roh ke dalam jasad dengan pengertian, ya, pengertian, ya, di alam barzahnya. Ya, roh dan jasad ada hubungan di alam barzah, bukan di alam dunia kita. Ya, jangan dipahami hidup lagi seperti sebelumnya, seperti hidupnya kita, bukan. Itu hidup kehidupan alam barzah. Rohnya kembali ke jasadnya, kehidupan alam barzah. Gimana sih? Ya, kita enggak tahu. Nanti kalau kita mati baru tahu, ya. Insyaallah. Kalau sekarang enggak tahu kita. Ya. Nah, disitulah kemudian datang dua malaikat dan bertanya kepadanya tentang Allah, agama dan Nabi itu. Kemudian disitu setelah dia menjawab dengan jawaban yang benar, disebutkan di sini, yunadi munadin minas sama'an sadaqa abdi. Maka penyeru di langit mengatakan, yakni Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan sadaqa abdi, benar hambaku. Apa yang dia katakan, apa yang dia jawab, benar. Menunjukkan dia orang yang beriman, ya, imannya benar, jawabannya benar, dia jujur. Fa'afrisuhu minal jannah, wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka afrisuhu minal jannah, berikan untuknya hamparan dari surga, ya, semacam kasur atau permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka sampai kepadanya, kepada orang itu, min rawhiha, yakni angin-angin surga tersebut, wa tibiha, dan harumnya surga itu. Wa yafsahu lahu fi qabrihi maddal basarihi, dan dilapangkan untuknya di kuburnya sepanjang mata memandang. Ya, jadi baginya kubur itu menjadi lapang. Ya, seperti kata ulama, kubur itu raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niram. Taman dari taman-taman surga atau kubangan dari kubangan-kubangan neraka. Bagi orang yang beriman, betul-betul menjadi taman yang indah. Ya, dia tidak kesempitan dan kegelapan. Dia justru di situ mendapatkan tempat yang lapang, yang terang, yang harum, penuh dengan kenikmatan, permadani-permadani dari surga, pakaian-pakaian dari surga. Ia pun melihat kelak yang menjadi tempatnya di surga. Dan ternyata dia pun tidak sendirian. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa datang kepadanya seorang yang sangat bagus menemaninya. Dia pun bertanya, man anta, siapa engkau? Wajhuka wajhun hasan, wajahmu bagus, indah. Maka dia pun mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang soleh. Allah Azza wa Jalla menjadikan amal soleh seseorang di dunia diwujudkan sebagai seseorang yang bagus, yang menemani di alam kuburnya. Nah, jadi benar seperti tentunya ya yang Allah katakan, bahwa malaikat mengatakan, la takhafu, jangan kamu khawatir dengan masa depanmu. Ya. Nah, kita saja yang di dunia ya masih ketar-ketir ya, kita mau jadi yang mana ini, kita enggak tahu. Tapi kalau menjadi golongan yang beriman, la takhafu, jangan takut. Ya, itulah yang akan dia dapati. Tapi naudzubillah kalau kita menjadi golongan yang munafik, naudzubillah. Ya. Disebutkan dalam hadis hal yang berkebalikan dengan ini. Ya, ketika jawab tidak bisa, dipukul dengan palu yang seperti itu dan ia menjerit dengan jeritan yang keras. Ya, kemudian dikatakan kadzaba, abdi, dusta dia. Kemudian dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Kemudian sampai kepadanya panasnya neraka. Kemudian ya, datang kepadanya orang yang sangat buruk. Dia pun mengatakan, siapa kamu? Buruk sekali kamu. Orang itu pun mengatakan, ana amaluka sayyi, aku adalah amalmu yang buruk. Dan dia pun disempitkan dalam kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu. Disempitkan dalam kuburnya, terhimpit sampai tulang belulangnya berselisih. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adab kubur. Dan yang tadi nikmat kubur. Na'udzubillah min adzabil qabr. Nah, seperti yang tadi kita katakan, kalau orang beriman sudah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tapi kalau tidak termasuk yang beriman, ya, ini yang mengkhawatirkan. Makanya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika di akhir-akhir hayatnya menjelang kematiannya malah menangis beliau. Kenapa menangis padahal seorang imam, ya kan? Bagi orang lain menilai ilmunya banyak, amalnya banyak, ya, wah luar biasa. Tapi beliau sendiri malah menangis. Kenapa? Kata beliau, saya tidak tahu malaikat akan datang kepada saya dan mengabarkan berita gembira atau berita buruk. Ya, kalau berita gembira ya saya ucapkan selamat terhadap diri saya. Kalau berita buruk ya, yakni bertakziah keburukan kepada diri saya. Nah itu kondisi kita semua masih belum tahu ya. Ya banyak-banyak beramal dan banyak-banyak berdoa saja kita. Ya, yang jelas di sini kita sebagai seorang yang beriman mengimani adanya azab kubur maupun kenikmatan kubur, ya, dan kita berusaha dengan berdoa dan beramal semoga mendapatkan kenikmatan dan selamat dari hukuman-hukuman itu. Kemudian di sini sebagai penutup disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah beberapa buah daripada iman terhadap hari akhir. Yang pertama, ar-raghbah fi fi'li tha'ah wal hirs 'alayha raja' li thawabi dzalika al-yawm. Raghbah yakni ada motivasi dengan kita mengimani ini semua untuk beramal amal ketaatan dan semangat untuk mengamalkannya dengan harapan mendapatkan pahala di hari akhirat itu. Buah yang kedua, ar-rahba min fi'l ma'siyah war-ridha biha khaufan min 'iqabillah min 'iqabi dzalika al-yawm. Dengan kita mengimani hari akhir ini menumbuhkan rasa takut ya dari perbuatan maksiat dan ridha terhadap maksiat karena takut azab Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Buah yang ketiga, tasjiatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Dengan iman kepada hari akhir pula terkandung ya di sana hiburan bagi seorang mukmin terhadap hal-hal yang tidak dia dapatkan di dunia. Mungkin di dunia dia ingin sesuatu enggak dapat, ingin ini itu enggak dapat, tapi bagi dia peluang besar di akhirat kelak, ya. Peluang besar di akhirat kelak yang bila dia beriman akan mendapatkan hal-hal yang jauh-jauh lebih baik dari apa yang di dunia yang dia belum mendapatkannya. Nah, ini paling tidaknya buah-buah yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman akan datangnya hari akhirat. Wallahu'alam, sementara ini dulu yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.